من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa televisi Roja dan Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Anda sekalian dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya Rabbal. Pada kesempatan yang baik ini insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah masih pada bab tentang sifat penyantun, sifat kehati-hatian dan sifat lemah lembut, yang ini adalah bagian dari tuntunan agama kita, agama Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang yang memiliki sifat-sifat yang demikian, adalah merupakan orang yang betul-betul mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis terakhir yang kita bahas pada pertemuan ya, kesempatan yang lalu adalah hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasi, memperindah sesuatu tersebut. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan akan menjadikannya jelek, akan mencoreng sesuatu tersebut. Ini hadis yang terakhir yang kita bahas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya. Kemudian kita melanjutkan hadis yang berikutnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala. Al-Imam Nawawi berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, bala a'rab, pernah suatu ketika seorang Arab dusun buang air atau kencing di masjid. Masjid itu Masjid Nabawi di kota Madinah. Faqama an-nasu ilayhi liyaqau fihi. Maka bangkitlah. Ini para sahabat bangun ya, untuk mencela orang tersebut karena dia kencing di masjid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat para sahabat demikian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, da'uhu, biarkan dia. Wa ariqu ala baulihi sajlan min ma'in, dan siramlah, tuangkanlah air pada kencingnya satu ember. au dhanuban min ma'in. Jadi satu bejana am pada kencing tersebut. Fa inna ma bu'istum muyassirina wa lam tub'athu mu'assirin. Karena sungguhnya kalian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemudahan kepada manusia, dan tidaklah kalian diutus untuk menyulitkan, yakni manusia. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimanillah, juga hadis ini riwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadis ini menceritakan kepada kita tentang ada seorang Arab dusun, dan sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang Arab dusun yang mereka hidup di padang pasir, mereka berpindah-pindah, ya, mereka mempunyai kebiasaan yaitu sikap yang keras, yang kaku, ya, dan mereka orang-orang yang apa adanya. Ini orang-orang Badui, sehingga mereka terkadang datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tidak memanggil dengan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, tetapi mereka langsung memanggil nama beliau, ya Muhammad, dan berteriak. Dan para sahabat sudah mengetahui apabila ada orang yang datang dan langsung memanggil nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mengetahui bahwa itu orang dari dusun, ya, orang-orang Badui yang tinggal di padang-padang pasir. Mereka bertempat dari satu tempat ke tempat yang lain, membawa atau memelihara binatang-binatang ternak mereka. Nah, suatu ketika salah seorang dari orang-orang Badui itu datang ke kota Madinah, tepatnya masuk ke masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ketidaktahuannya, ya, dia memikir bahwa semua tempat itu sama, sehingga dia kencing. Atau bisa jadi karena dia tidak kuat menahan kencingnya, ya, maka dia pun mengeluarkan hajatnya, yaitu kencing di masjid Nabi SAW. Nah, para sahabat kemudian ketika melihat orang ini kencing di masjid, dan tentu mereka mengetahui bahwa masjid adalah tempat yang suci, kemudian apa yang dilakukan oleh orang Arab tadi itu, Badui tadi, sangat tidak layak, ya, di yang suci di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan serta-merta mereka mendatangi orang itu, ya, mereka mengeluarkan yakni kalimat-kalimat yang menghendaki agar orang ini berhenti dari kencingnya, atau mereka menegur orang itu dengan keras. Nah, hal tersebut diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau kemudian menegur mereka. Dan satu riwayat mengatakan, la tuzrimu, ya, janganlah kalian memutus kencingnya. Karena tidak bisa dibayangkan, seorang sedang buang air, sedang kencing, kemudian harus berhenti. Di tengah-tengah, dia tuh buang kencingnya. Ini akan berdampak. Berdampak, ya, pertama, bisa penyakit. Menimbulkan penyakit pada orang yang menghentikan kencingnya. Yang kedua adalah, bisa jadi kencing itu akan bertebaran di, tidak hanya di satu tempat, tapi di bagian-bagian masjid yang lainnya. Nah, oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menegur para sahabat agar mereka tidak memutuskan kencingnya orang tersebut. Ini dalam satu riwayat. Kemudian setelah beliau Nabi Sallam dalam satu riwayat menyebutkan beliau mencegah mereka dari menghentikan orang itu atau memutuskan orang tersebut dari buang airnya, Lalu kemudian Nabi SAW menyuruh para sahabat dalam riwayat ini untuk apa? Kata beliau, biarkan dia sampai selesai, kemudian ambillah air satu ember dan siramlah pada kencingnya. Ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Lalu beliau memberikan satu alasan, satu illah, ya, bahwa kita ini atau kalian wahai para sahabat memilih kalian bersahabat dengan aku, dan kalian yang akan melanjutkan misi-misi, yakni misi Rasulullah, ya, kalian tidak diutus oleh Allah untuk menyulitkan manusia, tapi untuk memberikan kemudahan kepada mereka. Dan peristiwa ini banyak sekali memberikan pelajaran kepada kita, dan para ulama banyak menulis hikmah dari peristiwa ini dalam kitab-kitab mereka, ya, tentang bagaimana perilaku orang-orang Badui, yang mereka adalah orang-orang yang kaku, orang-orang yang apa adanya, ya, itu sikap orang Badui, yakni Arab-Arab dusun itu, ya, dan mereka juga dari sisi peradaban tentu berbeda dengan orang yang tinggal di kota, berbeda dengan orang yang tinggal di kota. Ya, oleh karena itu tidak heranlah ketika orang ini Badui, ya, dan dia melakukan hal yang tidak sewajarnya di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kencing di masjid. Ini hal yang menunjukkan bahwa itulah perilaku mereka. Tetapi meskipun demikian, tidak semua, ya, orang Badui seperti itu. Ya, maka kita melihat dalam kisah ini, ya, sebagaimana saya katakan tadi, bisa jadi orang ini dalam keadaan terdesak. Dia menahan kencingnya, ya, sehingga kemudian mau tidak mau dia harus melepaskannya di masjid itu. Yang kedua, karena ketidaktahuannya, ya, karena dia tidak mengetahui tentang hal tersebut yang merupakan hal yang dilarang oleh agama, ya, hal yang dilarang oleh agama, maka dia melakukan hal tersebut. Kemudian di antara yang disebutkan oleh para ulama tentang kisah ini, dari pelajaran yang diambil adalah sikap para sahabat. Yang kita dianjurkan juga demikian untuk mengingkari suatu kemungkaran. Mengingkari suatu kemungkaran yang ada, ya, dengan tingkatan yang dimiliki oleh seorang. Karena mengingkari kemungkaran itu masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri diantaranya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, beliau mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. "Fa in lam yastati fa bi lisanihi." Kalau dia tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan wewenangnya, maka dia merubah kemungkaran itu dengan lisannya. Dan mengingatkan, dan menasihati. Wa illam yastati fa biqalbihi, fa illam yastati fa biqalbihi. Wadhalika adhaful iman. Dan kalau juga dia tidak mampu mengingkari kemungkaran itu dengan nasihat, dengan ucapan, ya, karena dia tahu bahwa orang itu tidak mendengar nasihatnya, ya, atau mungkin tidak menggubris dia dalam menasihatinya, maka seorang mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wadhalika ad'aful iman." Mengingkari kemungkaran dengan lisan atau dengan hati, itulah yang selemah-lemahnya iman. Jadi mengingkari kemungkaran dengan hati adalah selama-lamanya iman. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi para sahabat ketika melihat kemungkaran ini, ya, mereka mengalami satu kemungkaran dan memang mungkar. Ya. Mereka kemudian yang serta-merta mencegah orang itu atau menegur orang tersebut dengan teguran-teguran yang keras. Maka Nabi SAW melihat keadaan orang ini dan keadaan para sahabat yang mengingkari kemungkaran itu, beliau yang menunjukkan, dan beliau memang orangnya sangat lemah lembut, menunjukkan rifiknya, lemah lembutan beliau dengan mencegah para sahabat agar tidak memutus kencing orang tersebut. Karena memutus kencing seseorang, ini dampaknya besar. Ya. Ada dua hal dalam kejadian ini, dampak atau akibat buruk dari menghentikan kencing orang tersebut, dua perkara. Yang pertama, akan membahayakan orang itu. Ya. Dari sisi kesehatan. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu berdampak pada lantai masjid yang lainnya. Karena apa? Itu ketika dia menghentikan atau berpindah, ya misalnya dia berupaya untuk keluar dari masjid, ya, karena kencing sesuatu yang tidak bisa ditahan ketika sedang mengalir, itu kemungkinan besar kencing itu akan menyebar di tempat-tempat yang lainnya. Padahal semestinya hanya di sekitar tempat kencing orang itu. Nah, ketika mereka mencegah misalnya, dan misalnya orang itu meninggalkan tempat tersebut, dia keluar tapi sambil kencing, sambil keluar kencingnya, ini tentu akan justru memperluas daerah yang terkena najis. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan pada mereka, la tuzrimu, yani la taqta'u, jangan kalian putus kencingnya. Ya. Di dalam riwayat ini, da'u, biarkan dia. Yani sampai selesai. Sudah, kalau sudah selesai, baru kemudian menyiram air, satu ember air di tempat kencing tersebut. Nah, ini diantara hikmah Nabi SAW membiarkan atau menyuruh para sahabat jangan memutus kencing orang itu dan biarkan sampai selesai kencing. Ya. Dan ini pun menunjukkan sikap beliau alaihi salatu wassalam yang demikian lembutnya kepada para sahabat beliau, kepada umatnya alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi SAW orang yang lemah lembut, beliau mencintai umatnya, beliau mencintai para sahabatnya, ya, dan itu yang Allah berikan di antara sifat beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang pada kalian seorang rasul dari diri kalian, yang kalian mengetahui dia, kalian mengenal dia. Azizun alaihi ma anittum, amat berat rasa olehnya penderitaan kalian. Ya. Jadi Nabi SAW terasa oleh beliau penderitaan umatnya. Harisun alaikum bil mu'minin. Beliau sangat bersemangat, sangat berharap kalian untuk menjadi orang-orang beriman. Agar kalian selamat dengan iman kalian. Selamat dari azab Allah. Selamat dari murka Allah. Raufur rahim. Jadi orang yang pengasih dan penyayang, yakni kepada manusia sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini juga menjelaskan kepada kita tentang kewajiban seorang untuk mengingkari kemungkaran di saat dia mampu merobak kemungkaran itu. Sebagaimana para sahabat. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pertimbangan maslahat dan mafsadat dalam suatu kondisi. Ya. Kalau satu hal akan mendatangkan maslahat yang lebih besar, walaupun mungkin ada mafsadatnya sedikit, maka kemukakan maslahat yang besar itu. Tapi kalau mafsadatnya lebih besar, maka harus menghilangkan mafsadat tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh orang tadi, ini kalau diputus kencingnya, ini mafsadatnya lebih besar. Mafsadatnya lebih besar. Yang sudah saya sebutkan tadi. Akan memberi dampak pada orang itu. Yaitu bisa jadi dia itu sakit. Ya. Atau kencingnya terkena pada pakaiannya. Ya. Atau juga bisa jadi ketika dia keluar dari masjid dalam keadaan kencing akan mengenai tempat-tempat yang lainnya. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh, biarkan sampai selesai. Baru kemudian disirami air satu ember. Dan ini juga menunjukkan bahwa air adalah alat bersuci. Ya. Yang disebutkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Untuk semua jenis najis. Ya. Itu dan air. Walaupun ada bagian najis yang cukup dengan yang lainnya. Dan mengusap misalnya. Ya. Tapi ini menunjukkan bahwa air adalah salah satu ya sarana untuk menghilangkan najis. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ar-rifq bil jahil. Ya. Agar lemah lembut pada orang jahil. Orang jahil, orang yang tidak ngerti supaya diperlakukan dengan lemah. Tapi kalau seorang sudah tahu dan ngerti, ya tidak. Itu harus dengan lebih tegas. Tapi orang jahil diperlakukan dengan lemah lembut. Ya. Makanya melanggarnya seorang punya ilmu tidak sama dengan seorang yang tidak punya ilmu. Kasus tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang ketika beliau melakukan sholat isya di kampungnya karena Mu'adz bin Jabal itu beliau sholat di masjid Rasul sampai selesai isya beliau pulang di kampungnya Bani Salimah, kemudian beliau memimpin sholat isya. Lalu ada orang yang kemudian ingin ya bekerja mengairi ladangnya. Nah, ketika itu Mu'adz bin Jabal sholat dengan membaca surat yang panjang, ya, sehingga orang itu kemudian ya keluar dari sholatnya yang dia sholat sendiri. Kemudian dia pergi. Keesokan harinya dia datang kepada Nabi SAW. Sampaikan tentang apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yang memanjangkan sholat. Ya, padahal dia mempunyai keperluan orang ini. Maka kemudian Nabi SAW menegur Mu'adz bin Jabal. Dengan teguran yang keras, yang tegas. Ya, afattanun ya Mu'adz. Kata Nabi SAW. Ini apakah kau membuat fitnah wahai Mu'adz? Ya. Nah ini sikap yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal seorang punya ilmu, ya, dan kepada sikap beliau kepada orang Badui ini, seorang yang jahil, ada perbedaan. Kepada Mu'adz beliau dengan tegas mengatakan, bahwa engkau, ya ini jangan sampai membuat fitnah, jangan sampai orang meninggalkan sholat hanya karena bacaanmu yang panjang. Ya. Beliau ucapkan dengan kalimat yang tegas. Tetapi kepada orang ini, ya orang Badui di dalam kisah ini, beliau dengan lemah lembut, ya, kemudian beliau ingatkan bahwa masjid ini ya adalah untuk tempat untuk sholat, tempat untuk baca Al-Quran, tempat untuk berzikir. Ya, masjid ini bukan tempat untuk hal-hal yang kotor seperti itu atau yang najis, yang seperti kencing tadi itu. Maka orang itu pun gembira mendapatkan perlakuan yang demikian lembutnya, demikian baiknya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap dirinya. Nah ini menunjukkan bahwa memang segala sesuatu ada tempatnya, ya. Segala sesuatu ada tempatnya. Ya. Ada orang jahil yang berbuat sesuatu, jangan disamakan dengan orang alim, orang yang mengerti. Orang mengerti kalau berbuat sesuatu yang tidak selayaknya dia lakukan, itu ditegur dengan tegas. Ya. Tegur dengan tegas. Tapi seorang yang jahil, dia melakukan sesuatu karena ketidaktahuannya, maka di sini tempatnya kelembutan. Mengatakan sesuatu pada tempatnya. Kemudian di sini menjelaskan pada kita tentang memuliakan masjid. Ialah bait min buyutillah. Masjid adalah rumah Allah. Dia adalah rumah Allah. Maka dari itu dia memiliki kehormatan. Dia memiliki kehormatan. Karena bumi Allah yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Tempat orang bersujud pada Allah, berzikir, beribadah. Maka dia memiliki kehormatan. Oleh karena itu dosa yang dilakukan di masjid itu menjadi dua kali lipat dosanya. Seorang berbuat kemungkaran, berbuat maksiat di masjid, ya dosanya ada dua. Pertama dosa maksiat yang dia lakukan, yang kedua adalah dosa yaitu dia telah merusak kehormatan masjid atau masjid tersebut. Maka dia mendapat dua dosa. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang mengingatkan kesalahan orang yang berbuat kesalahan. Ya. Diingatkan, ditegur. Satu kali, dua kali, tiga kali. Diingatkan. Orang yang buat kesalahan. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan malah nanti. Ya. Tapi harus ditegur, diingatkan. Ya. Kalau tidak mau diingatkan, ya sudah. Ya. Sudah. Itu urusannya. Yang penting seorang tetap menyampaikan. Ya. Karena manusia ini macam-macam. Ada orang mau dinasihati, ada orang tidak mau dinasihati. Ada orang mau diingatkan, ada orang tidak mau diingatkan. Ya. Maka orang yang diingatkan, dia mau diingatkan, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah, subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seorang tidak mau diingatkan, ya sudah, wa ma'ala rasuli illa al-balag. Kewajiban rasul itu hanya menyampaikan. Bukan memaksa. Ya. Demikian pula kita sebagai orang yang berupaya mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Jangan memaksa. Dakwalah manusia dengan baik. Ya. Dakwalah manusia dengan hikmah. Karena al-aslu fi da'wati bil hikmah. Pada dasarnya dakwah itu dengan lemah lembut, dengan cara yang baik. Ya. Karena itu berdakwah dengan baik. Orang itu mau terima alhamdulillah, dia tidak mau menerima itu urusannya. Ya. Itu urusan orang itu. Kita hanya berusaha, berbuat. Hati manusia itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan di tangan kita. Ya. Maka jangan memaksa. Seorang diajak mau alhamdulillah. Tidak mau urusanmu sendiri. Ya. Tugasnya hanya menyampaikan. Yang kedua, ketika kita mengajak manusia, jangan kita ini ingin orang itu seperti kita. Harus dalam waktu satu minggu, satu bulan, satu tahun, harus berubah. Kalau tidak, baro berlepas diri. Ya, jangan. Ya. Jangan. Karena apa? Ini akan menunjukkan bahwa orang yang demikian itu tidak sabar dalam berdakwah. Padahal kita melihat para ulul azmi minar rusul. Ya, mereka disebut ulul azmi minar rusul karena salah satunya karena kesabaran mereka dalam menghadapi ujian dari kaum-kaum mereka, dari umat mereka. Ya, Nabiullah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Mereka ulul azmi minar rusul. Ya. Kemudian yang juga harus dipahami ketika seorang menyampaikan yakni nasihat pada orang lain, dakwah pada orang seseorang, yaitu menginginkan kebaikan bagi orang itu. Ya, menginginkan kebaikan bagi orang itu. Karena selama ada keinginan untuk kebaikan bagi orang itu, maka seorang akan berupaya maksimal untuk menyampaikan ya dakwah kepada orang tersebut. Ya. Ini yang harus juga ditanamkan. Karena seorang mukmin sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia menghendaki suatu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menghendaki kebaikan itu untuk dirinya. Ya, sebagaimana dia menghendaki kebaikan itu untuk dirinya. Maka inginkanlah kebaikan untuk saudaramu sebagaimana engkau baikkan itu untuk dirimu. Ya. Ini yang merupakan sifat-sifat yang seyogianya ada pada setiap penuntut ilmu, pada orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keinginan untuk kebaikan bagi saudaranya. Ya. Sebagaimana Nabi SAW, harisun alaikum bil mu'minin. Ya. Mereka ingin, makanya beliau berupaya maksimal untuk berdakwah kaumnya, umatnya kepada Islam ini. Kemudian juga yang diambil dari kisah ini, bahwa Islam adalah agama yang mudah. Jadi jangan kita gambarkan agama Allah ini sulit. Akidah ini sulit, tidak. Akidah salaf, metode salaf, ya, manhaj salaf, ini adalah sesuatu yang bersifat mudah dan fitri. Fitri. Sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Oleh karena itu, orang yang ketika dia belum mengenal dakwah ini, mungkin dia merasa berat. Tetapi ketika dia diingatkan dengan cara yang baik dan akhlak yang mulia, ya, dengan niat yang baik, dan dia tahu tentang hakikat dakwah, hakikat akidah, dan manhaj salaf ini, maka dia akan mencintainya. Dia akan mencintainya. Karena memang sederhana. Tidak sulit. Pernah ada seorang bernama An-Nu'man. An-Nu'man bin Qawqal radhiyallahu anhu, beliau pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubah? Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu jika aku ini salat 5 waktu yang wajib, wa sumtu Ramadan, dan aku puasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halal, aku halalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, ya, wa haramtul haram, dan aku haramkan apa yang Allah haramkan, wa lam azid ala dhalika syai'an, dan aku tidak menambah yang lainnya kecuali itu, a adkhulul jannata, aku masuk surga? Faqala Rasulullah SAW, na'am. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan iya. Faqal, wallahi la azidu ala dhalika syai'an. Maka kata Nu'man bin Qawqal, demi Allah aku tidak menambah dari apa yang disebutkan tadi sedikit pun. Ya. Jadi ini, ketika seorang beriman pada Allah, beriman pada malaikatnya, beriman kepada apa yang Allah wajibkan dari arkanul iman, kemudian dia melaksanakan kewajibannya, dia menjauhi apa yang diharamkan Allah, melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah, ya, maka itu insya Allah jaminan keselamatan baginya. Maka jangan dipersulit. Agama ini jangan dipersulit. Ya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat sederhana. Ya. Tidak sulit. Ya. Bukan akidah orang Yunani. Ya. Yang mengambil filsafat Yunani untuk mendasari akidah mereka. Sehingga akidah dibikin sulit. Ya. Dibicarakan semua hal-hal yang tidak perlu dibicarakan. Ya. Karena pada dasarnya manusia, apalagi kaum muslimin, ya, yang mereka orang-orang awam, yang tidak tahu apa-apa, mereka berada di atas fitrah mereka. Maka ajarkan agama ini yang sederhana. Ya. Ajarkan agama ini yang sederhana, tanamkan akidah, arkanul iman, tanamkan kepada mereka arkanul Islam, yang merupakan kewajiban-kewajiban mereka untuk melaksanakannya, ajarkanlah mereka akhlak yang mulia, ajarkanlah mereka hablu minallah dan hablu minannas, insyaallah selamat. Ya. Insyaallah selamat. Jangan kadang-kadang orang itu membuka pintu. Pintu-pintu yang menjadikan seorang menyimpang. Nah, oleh karena itu, bahwa agama Allah adalah mudah, tidak sulit. Demikian pula akidah dan manhaj salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. yang dia adalah merupakan manhaj Rasulullah SAW adalah mudah, ya, sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan fitrah manusia. Ini kita ajarkan kepada mereka, ya, dengan baik, maka insya Allah mencukupi bagi mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, yaitu kata Imam An-Nawawi rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala An-Nawawi rahimahullah an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru wa bashshiru wa la tunaffiru, yassiru, mudahkanlah dan jangan kamu mempersulit. Ya, wabashiru wala tunafiru, dan berikanlah berita gembira, dan jangan kamu jadikan manusia lari dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang di antara manusia, ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minkum munafirin, inna minkum munafirin, inna minkum munafirin. Sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang menjadikan manusia lari dari agama Allah. Beliau mengulangi sampai 3 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sebelumnya, ya, bahwa kalian, jadi para sahabat, tidak diutus untuk diutus oleh Allah untuk memberikan kemudahan, dan tidak diutus untuk menyulitkan manusia. Ini menunjukkan bahwa setelah Nabi SAW menyampaikan risalah Allah kepada para sahabat, dan mereka menerima dengan baik, lalu mereka yang melanjutkan dakwah, mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui para sahabat. Maka dari itu para sahabat adalah, ya, sebagai salah satu sumber utama agama Allah ini. Ya. Ketika wafatnya Nabi SAW, mereka yang menerima agama Allah ini. Oleh karena itu, mencela para sahabat, at-ta'an fi sahabat, nikam para sahabat dalam hal-hal yang dalam agama mereka, ini artinya mencela atau menikam Islam. Maka dari itu tidaklah memusuhi para sahabat, tidaklah membenci para sahabat kecuali orang-orang munafik. Ya. Karena para sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang yang sudah diberikan keridhaan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Ya. Dan pada ayat itu juga kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya mereka. Ya. Pemahaman mereka dalam memahami agama. Ibadah mereka, akhlak mereka, muamalah mereka. Ya. Karena al-ittiba'u bil-ihsan, mengikuti dengan baik, yaitu mengikuti, ya, secara menyeluruh. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang pertama-tama yang terdahulu, yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ya, jadi mereka mendapatkan keridhaan Allah. Ya, dan mereka tidak menyembunyikan ilmu ini sedikit pun. Apa yang mereka dapati dari Rasulullah SAW, mereka sampaikan kepada manusia. Demikianlah seterusnya. Dari sahabat ke tabi'in, tabi'in ke atba'u tabi'in, dari atba'u tabi'in kepada yang berikutnya. Sampai hari ini. Maka menikam para sahabat. Ya, ini arti menikam Islam. Menikam Islam. Mencela para sahabat radhiyallahu anhum, ini artinya mencela Islam dan mencela Nabiul Islam secara tidak langsung. Karena Allah Ta'ala mengutus Nabi SAW dan beliau telah menyampaikan seluruh apa yang Allah wajibkan kepada beliau untuk menyampaikan kepada manusia. Untuk menyampaikan kepada manusia. Sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan salah satu misi, ya, dalam mereka menyampaikan Islam, bendera yang mereka bawa adalah, yaitu mereka memberikan kemudahan, berikan berita gembira kepada manusia, kepada umat, agar mereka mengikuti jalan Allah dan jalan Rasulnya, dan mereka diberikan balasan oleh Allah Ta'ala, atau akan diberikan balasan oleh Allah Ta'ala berupa surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi SAW bersabda dalam hadis Anas bin Malik, yassiru wa la tuassiru, permudahkanlah dan jangan mempersulit. Wabashiru wa la tunaffiru, dan berikanlah berita dan jangan menjadikan manusia lari dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini diantara maknanya adalah ketika Nabi SAW bersabda bashiru, artinya tariklah manusia, ya, agar mereka cinta kepada agama Allah dan memberikan kepada mereka berita-berita yang baik yang telah diberitahukan oleh Allah Ta'ala. Ya. Yang jelas bahwa memang dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua hal, al-amru bil ma'ruf dan an-nahyi 'anil munkar. Memerintahkan pada yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Mencegah kemungkaran pun dengan cara yang baik. Ya, dengan cara hikmah. Ya, maka kemungkaran itu akan hilang insyaallah. Ya. Tetapi kalau dengan cara yang kurang baik, terkadang justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang ada. Nah, di sini disebutkan di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa seorang mukmin untuk ya menjadikan manusia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberitahukan pada mereka berita-berita yang baik dan juga memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Kemudian bahwa kita diperintahkan pula untuk memberikan atau tidak menyulitkan manusia yang akan menjadikan manusia itu lari dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah rahmatnya luas kepada hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi SAW dan syariat yang penuh dengan kemudahan. Ya, makanya Nabi SAW diutus oleh Allah Ta'ala dengan al-hanifiyah samhah, agama tauhid yang memberikan kemudahan kepada manusia. Ini harus menjadi landasan, ya, baru kemudian seorang itu ketika dia melihat kemungkaran-kemungkaran, dia menegurnya dengan cara yang baik, mengingatkan manusia dengan cara yang baik, bagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, merubah kemungkaran dengan tangan, kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya, ya, dengan hatinya. Kemudian hadis yang berikutnya, Wan Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qol. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuhram ar-rifq yuhram man yuhram ar-rifqa yuhram al-khair kulluhu." Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Jarir bin Abdullah, salah seorang sahabat berasal dari negeri Yaman. Ya, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuhramir rifqa, barang siapa yang Allah halangi dia dari kelembutan, ya, maka yuhram al-khaira kullahu, maka dia akan dihalangi dari semua kebaikan." Ya. Orang yang dihalangi oleh Allah Ta'ala dari ar-rifq, maka dia akan dihalangi dari semua kebaikan. Ya. Maka ini hadis yang menjelaskan kepada kita tentang ahammiyah, pentingnya rifq, ya, terutama dalam berdakwah, dalam menyampaikan al-haq, dalam menyampaikan kebenaran. Dan ingat bahwasanya hati manusia berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berada di tanganmu. Ya. Hati manusia berada di tangan Allah. Kita bertugas untuk menyampaikan risalah Allah, mendakwai mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menerima, alhamdulillah. Mereka tidak menerima, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rifq akan berdampak memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Itu sikap lembut. Ya, membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. ya, memberikan dampak yang baik di dunia dan di akhirat. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam sini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pernah datang seorang menemui Nabi SAW dan berkata kepada beliau, "Ausini wahai Rasulullah, berikanlah aku wasiat. Berikanlah aku wasiat." Kata Nabi SAW, "La taghdab." Jangan marah. Faraddada miraran. Maka orang itu berulang-ulang meminta wasiat dari Nabi SAW. Dalam satu riwayat mengatakan, tiga kali orang itu mengatakan pada Nabi SAW, "Ausini ya Rasulullah. Berikanlah aku wasiat, berikanlah aku nasihat, berikanlah aku, ini sesuatu yang aku pegang dalam hidupku ini." Beliau tetap mengatakan, "La taghdab." Ya, jangan kamu marah. Nah, hadis ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, atau sebagian ulama, bahwa hadis ini salah satu di antara hadis-hadis yang memiliki makna yang luas. Salah satu dari madar al-Islam. Ya, wajima'ul khairi. Dan kumpulan segala kebaikan. Hadis tentang la taghdab. Ya. Dan perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan la taghdab di sini, karena yang namanya marah itu ada dua macam. Ada marah yang bersifat tabiat pada manusia. Ada marah yang dia karena kecemburuan kepada agama Allah. Jadi marah karena Allah. Nah, marah karena Allah ini sesuatu yang terpuji. Seorang melihat kemungkaran, dia marah. Dia murka dalam hatinya terhadap kemungkaran itu. Apalagi kalau dia tidak bisa merubahnya. Karena dia tidak punya kekuatan. Tidak punya wewenang. Juga nasihatnya tidak diterima. Maka dia benci kepada kemungkaran itu dalam hatinya. Dia murka pada kemungkaran itu dalam dirinya. Dan ini bagi. Ya. Marah karena Allah. Kemudian ada marah bersifat tabiat. Hal-hal yang terkadang menjadi sifat tabiat pada manusia. Ya. Ada suatu hal sedikit yang sepatutnya tidak perlu dia marah. Ini akan berdampak jelek padanya. Ya. Kemarahan itu mempunyai dampak. Makanya di sini disebutkan tentang beberapa pelajaran yang diambil dari hadis ini. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa seorang meminta wasiat dari orang berilmu, kalau dia ingin sesuatu yang bermanfaat baginya, ya, dia meminta wasiat dari orang yang berilmu. Sebagaimana sahabat ini datang kepada Nabi SAW minta untuk diberikan wasiat kepadanya. Maka Nabi SAW memberikan wasiat, jangan kamu marah. Dan wasiat-wasiat Nabi SAW itu banyak. Ada kumpulan wasaya Nabi SAW. Kumpulan wasiat Nabi SAW. Semualah wasiat-wasiat yang demikian. Baiknya, ya, wasiat yang demikian indahnya. Dan sangat bermakna bagi seorang mukmin dalam kehidupannya. Baik di dunia dan untuk di akhirat kelak. Demikian pula para ulama, mereka memberi wasiat. Ada orang minta wasiat untuk dinasihati. Jadi ini sesuatu yang baik. Ya. Ketika seorang minta wasiat dari orang lain, apalagi orang berilmu, dia minta dinasihati, dia minta diarahkan. Ya. Ini akan sangat baik. Bermanfaat bagi orang itu. Kemudian, yang lain yang disebutkan dari hadis ini, tentang kemarahan yang bersifat tabiat pada diri manusia, ya, itu pada hakikatnya bisa seorang mengendalikannya dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan cara ini diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya bahwa yang pertama, seorang ketika dia marah, ya, dia itu beristiazah kepada Allah, minta perlindungan pada Allah dari bisikan syaitan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, yang diriwayatkan dari Sulaiman bin Sard, kata beliau bahwa istabba rajulani innan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah ada dua orang yang saling mengata-ngatai satu dan yang lainnya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ada di tengah mereka. Wa nahnu indahu julus, kata Sulaiman ini, dan kami ketika itu sedang duduk bersama Rasulullah sallam. Tahu-taunya ada dua orang yang saling mengata-ngatai di antara mereka. Wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdaban, salah seorang di antara mereka mengata-ngatai lawannya sambil marah. Ihmarra wajhu, wajah menjadi merah. Ya, darahnya mendidih. Maka kata Nabi SAW, inilah alamu kalimatan, sesungguhnya aku ini mengetahui satu kalimat. Lau qalaha, yang amanah apabila orang ini yang marah ini dia mengucapkan kalimat itu, la dhahaba anhu ma yajid, maka akan hilang, yani kemarahannya. Yaitu kata Nabi SAW, lau qala a'udhu billahi minasyaitan rajim. Yaitu kalau dia mengucapkan a'udhu billahi minasyaitan rajim. Faqalu lirajul, ala tasma' ma yaqulun Nabi SAW? Ya. Maka orang itu mengatakan, ya, para sahabat berkata pada orang itu, tidakkah kau mendengar apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Kata orang itu, la inni lastu bimajnun. Kata orang itu, aku bukan orang yang gila. Tapi intinya di dalam hadis ini, bahwa Nabi SAW mengajarkan pada kita, apabila seorang itu marah, hendaknya dia ta'awud, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Karena kemarahan ini adalah salah satu di antara pintu syaitan. Ya. Salah satu dari pintu syaitan. Dan kemarahan ini dampaknya besar. Ya. Hancurnya persahabatan. Keluarnya kalimat-kalimat yang jelek. Karena marah. Kemudian juga di antara akibatnya adalah, atau buah dari kemarahan, yaitu seorang menghalalkan a'rad kaum muslimin, menghalalkan kehormatan-kehormatan orang muslim, karena marah. Ya. Karena marah adalah salah satu dari pintu-pintu syaitan. Oleh karena itu, apabila seorang di dalam keadaan marah, atau ada sebab yang membuat dia marah, dan marah ini bukan dalam hal kaitan dengan agama, kaitan dengan kehormatan-kehormatan Allah Ta'ala dan agama Allah, ya, maka hendaknya seorang ketika dia marah, dia beristiazah, dia ta'awud, ya, mengucapkan a'udhu billahi minasyaitan rajim. Kemudian yang kedua, di antara petunjuk yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang dalam keadaan marah, kalau dia dalam keadaan duduk, kalau dia dalam keadaan berdiri ketika marah, hendaklah dia duduk. Kalau dia dalam keadaan duduk juga tetap marah, hendaklah dia berbaring. Ini pedoman yang kedua yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Imam Abi Dawud, Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس. Apabila salah seorang di antara kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَتَّجِ. Kalau dia duduk, marahnya hilang, ini alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka hendaknya dia berbaring. Ya. Dia berbaring. Untuk menahan amarahnya. Kemudian juga di antara petunjuknya dibawakan oleh Nabi SAW, atau diarahkan oleh beliau bagi orang yang marah, apa yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jadi kita disuruh diam. Ini yang ketiga. Di antara pencegah kemarahan. Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaknya dia diam. Falyaskut. Ya. Hendaknya dia diam. Maka diam, ini juga akan mengendalikan kemarahan seseorang. Dan ini yang diarahkan oleh imam, oleh Nabi SAW, kepada seorang yang marah. Dan itu betul. Seorang kalau marah terus ngoceh, semakin emosi dia. Semakin tidak mampu mengendalikan dirinya. Tetapi di saat dia marah, dia mengendalikan lisannya, dia bersikap diam, maka insya Allah ya itu akan mampu mengendalikan dirinya dari berbuat atau berkata sesuatu yang akan berdampak jelek bagi kemarahan tersebut. Jadi salah satu pedoman Nabi SAW ketika marah, kita disuruh untuk diam. Dan ini perintah dari beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian juga yang patut kita ambil pelajaran, ya, dan ketika dalam keadaan marah, agar kita bisa dan mampu mengendalikan diri kita ketika marah, adalah dengan kita mengingat puji Rasulullah SAW, dengan bahkan Al-Quranul Karim, marah mereka. Kata Nabi SAW, "Laisa syadidu bisur'ah." Orang yang kuat bukan orang yang mampu mengalahkan lawannya. Innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat itu orang yang tangguh adalah orang yang dia ketika yang dia mampu menguasai dirinya, mampu mengendalikan nafsunya, 'indal ghadab, ketika dia marah. Ini pujian. Dan pengertian tentang orang yang kuat dalam agama kita, yaitu orang yang mampu menahan amarahnya. Ya. Kemudian seorang juga agar dia terhindar dari amarah yang akan berdampak jelek baginya, hendaklah dia berdoa pada Allah Ta'ala. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam doa-doa yang ada kaitannya dengan baca doa sebelum salam ketika sholat. Ya. Doa sebelum salam ketika sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ya, di situ ada kurang lebih ada 11 poin permintaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Ya. Salah satunya adalah, wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku mohon pada Engkau agar bisa mengucapkan kalimat yang hak, baik dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridha. Minta pada Allah Ta'ala agar seorang bisa berlaku adil, tetap mengucapkan kalimat yang hak, baik ketika dalam keadaan marah maupun ketika dalam keadaan ridho. Ya, ini diantara pedoman yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam kepada kita tatkala marah. Adapun hadis tentang yang berbunyi, ya, "Idza ghadiba ahadukum falyatawaddo." Kalau salah seorang di antara kalian marah, hendaklah dia berwudu. Karena dianggapnya syaitan, ya. Wa syaitan minan nar. Ya. Wa innama utfi'at an-naru bil ma. Ya, yang bunyinya kurang lebih demikian. Barang siapa yang dia marah hendak berwudu. Karena sungguhnya kemarahan itu asalnya dari syaitan. Syaitan itu asalnya dari api. Maka padamkanlah api dengan air. Ini adalah hadis yang la aslalahu, hadis yang tidak ada asarnya. Ya, hadis yang sangat lemah. Ya, maka tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Sebagai dalil ketika seorang marah dia berwudu. Tidak. Ya. Namun apa yang disampaikan tadi itu, ya, dari pedoman-pedoman yang diberikan oleh Nabi SAW, itu ada hadis-hadis yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Yang mudah-mudahan Allah anugerahkan pada kita al-hilma, ya, kelembutan. Ya. Allah berikan pada kita rifiq, ya. Ya, kelembutan, lemah lembut, halim, yaitu agar kita menjadi orang menyantun, ya, penyantun. Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kebaikan yang banyak. Bagi orang yang mampu menahan dirinya dari emosi, dari amarah, dan diserahkan pada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan balasan yang besar insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qulu qawli hadza wallahu taala a'lam. Insyaallah. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas sesi materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya para pendengar maupun Pak Mirsa Roja, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon melalui nomor 021-823-6543 atau pertanyaan berupa pesan singkat yang dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Kita coba angkat di layanan telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini. Silakan. Ya, halo. Baik, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ummu Abdurrahman di Tangerang Ustaz. Nah, silakan Ummu. Ini Ustaz, apakah ada doa iftitah khusus untuk salat sunnah Ustaz? Ya. Satu lagi boleh ya Ustaz? Silakan. Ini apakah kita diperbolehkan makan makanan yang dari seorang yang mengadakan acara ulang tahun Ustaz? Soalnya saya suka dikasih kalau dia ulang tahun, boleh dimakan apa enggak makanannya Ustaz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, ditunggu jawaban. Terima kasih dan, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, pertanyaan yang datangnya dari Ummu Abdurrahman di Tangerang tentang doa iftitah ketika sholat sunnah, apa ada doa iftitah tertentu? Sebetulnya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih dalam kitabnya Sifat Sholat Nabi, pada hakikatnya bahwa sebetulnya tidak ada perbedaan atau tidak ada doa-doa khusus dalam iftitah ketika sholat, baik itu sunnah ataupun wajib. Artinya begini, bahwa seorang boleh ketika dia sholat wajib membaca beberapa riwayat yang dibaca oleh Nabi Sallam ketika sholat sunnah dan sebaliknya. Ya, jadi tidak ada ketentuan hal ini. Ya, maka yang bertanya bisa ya, melihat kitab Sifat Sholat Nabi Sallam. Yang ditulis Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih, ya, di dalam bab tentang doa-doa iftitah. Beliau menukil banyak contoh-contoh doa-doa iftitah ketika sholat. Ya, banyak, ada sekitar 12 macam. Ya, doa-doa iftitah yang beliau bawakan dengan riwayat-riwayat. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kalau seorang mungkin ketika dia sholat sendirian, dia membawa yang panjang. Nah, ketika dia sholat berjamaah, apalagi sebagai imam, ya dia mengambil yang sewajarnya. Karena juga ada kaitan dengan makmum. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, ya apabila seorang di antara kalian mengimami manusia, hendaklah dia meringankan mereka. Nah, jadi kita boleh memilih baik sholat sunnah atau sholat wajib, memilih dari bacaan-bacaan tersebut, dari doa-doa iftitah yang disebutkan tadi. Adapun masalah seorang mendapatkan hadiah pemberian ketika acara ulang tahun, kalau kita berpendapat dan kita mengatakan tentang tidak adanya ulang tahun itu, ya, karena memang tidak ada asalnya. Ulang tahun itu bukan budaya Islam, bukan dari Islam. Itu ulang tahun. Tapi dia hal-hal yang diimport, dimasukkan ke dalam Islam. Nah, kalau kita meyakini hal tersebut, maka ketika kita diberikan, seyogyanya kita tidak menerimanya. Atau kita berikan pada orang lain. Karena kalau kita menerimanya, ya itu juga hal yang bertentangan. Ya. Di satu sisi seorang mengatakan tidak ada peringatan ulang tahun, di sisi lain kok makanannya diterima. Ini dua hal yang kontradiktif. Ya. Maka dari itu, sudahlah. Tinggalkan hal tersebut, ada makanan dikirim, ya. Kalau ada orang yang mungkin lebih fakir dari kita, orang lebih susah, miskin, berikan pada mereka. Ya. Adapun kita mengambil dengan senang hati, ya ini tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Jazakumullahu khairan. Wabarakatuh fikum. Dan berikutnya dari pertanyaan pesan singkat, kita bacakan. Seorang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya, apa yang harus anak lakukan apabila saya atau anak tidak sering sholat berjamaah di masjid yang dimana jaraknya hanya 200 meter dari rumah? Karena permasalahannya adalah setiap sholat imam selalu membaca ayat-ayat yang panjang, sehingga terkadang ana tidak tahan berdiri karena lamanya bacaan tersebut sampai kaki terasa kram atau kesemutan. Hingga akhirnya pun timbul rasa dongkol di hati untuk menghilangkan kekhusyuan ana. Mohon nasihatnya Ustaz dari hamba Allah yang awam. Barakallahu fikum. Baik, dari pertanyaan ini, ya sebetulnya yang patut dinasihati itu, ya yang pertama adalah kepada para imam. Ketika menjadi imam adalah menjaga keadaan makmum. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Idza amma ahadukum an-nas falyukhaffif. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam, hendaklah dia meringankan. Ya, ini tentu terutama lima waktu. Adapun seorang sholat sendirian, ketika sholat tahajud, sholat duha, atau yang lainnya, maka silakan dia perpanjang bacaan itu. Tetapi ketika seorang menjadi imam, maka tidak dibenarkan dia memberatkan makmumnya. Ya. Maka nasihat pertama sebetulnya bukan pada anda yang paling keliru adalah orang yang menjadi imam itu. Karena apa? Di antara makmum ada orang tua, ada orang mempunyai kebutuhan. Yang ini juga kadang-kadang terjadi. Seorang menjadi imam di masjid, yang masjid itu di pasar. Bacaannya panjang. Ini akan mengganggu konsentrasi. Ya, para yang sholat berjamaah itu para pedagang. Kalau kepanjangan, otaknya itu bukan di sholat. Pikirannya dan dagangannya. Maka dari itu disinilah pentingnya fikih. Fikih dalam al-imamah, dalam menjadi imam. Imam sholat. Seorang harus fikih. Harus betul-betul paham keadaan makmumnya. Sama halnya di pesantren-pesantren misalnya, atau sebagian. Di hari-hari ujian, di saat anak-anak mahasiswa atau siswa lagi murojaah, mengulangi pelajaran mereka, imamnya baca panjang. Ya dia tidak akan konsentrasi. Karena dia sedang memikirkan ujiannya. Nah, oleh karena itu seorang imam harus betul-betul memahami keadaan makmumnya. Ya. Karena apa? Tujuan atau hikmah terbesar dari sholat itu adalah, atau menjadi nilai sholat itu, yang menjadi sholat itu bernilai, adalah kehusuan. Oleh karena itu, Nabi SAW telah ingatkan pada kita tentang hal-hal yang akan menghilangkan kehusuan itu, supaya dihindari sebelum sholat. Maka dari itu kata beliau, apabila makanan sudah disiapkan, kemudian uqimatis sholat, sholat dikumandangkanlah. Supaya orang itu ketika sholat dia itu khusyuk. Seorang ketika perutnya ada sesuatu, mungkin ingin buang air, ketika akan sholat, buanglah hajatnya dulu, baru kemudian sholat. Ini dalam rangka menjaga kehusyuan. Maka dari itu yang pertama diingatkan adalah, kalau bisa penanya ini mengingatkan kepada orang yang menjadi imam, agar dia betul-betul menjaga keadaan makmum, jangan terlalu perpanjang sholat, maka itu lebih baik. Ya, ucapkanlah dengan cara yang baik, dan nasihat yang baik. Kalau Anda yang bertanya tidak bisa, coba pakai orang lain. Mungkin ada orang lain di masjid itu yang bisa menasihati. Jangan dibiarkan. Harus dinasihati. Supaya imamnya mengetahui keadaan makmumnya. Jangan sholat semaunya. Ini yang pertama. Yang kedua, adapun sikap seorang dia itu sampai-sampai tidak sholat berjamaah hanya karena ini, maka ini cobalah Anda bersabar. Ya. Tetap sholat berjamaah. Dan bersabarlah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pahala yang besar di sisinya. Ya. Kalau Allah menjadikan kita ini memang ujian satu dari yang lainnya. Termasuk kadang-kadang imam masjid itu ujian bagi makmumnya. Cuma kadang-kadang makmum jadi ujian bagi imamnya. Imam masjid. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita itu memiliki kesabaran. Jadi Anda tetap berusaha untuk datang ke masjid, sholatlah berjamaah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keringanan pada Anda, memberikan lapang dada kepada yang bertanya. Sabarlah, karena sungguhnya kemenangan dan kesabaran. Ya. Karena ini pun juga bukan merupakan alasan yang kuat, ya, untuk meninggalkan sholat berjamaah. Ya. Dan yang pertama tadi, itu yang harus dilakukan, nasihati imamnya, ya, atau suruh orang lain yang menasihati imam tersebut, agar dia membaca, memahami tentang keadaan makmumnya. Ya. Kalau perlu disampaikan kepada takmir masjid, supaya takmir masjid yang, atau DKM, mereka tegur imamnya. Ya, jangan dibiarkan. Sholat itu ada hal-hal yang sewajarnya. Artinya begini, telah diatur oleh Nabi SAW. Silakan baca sifat sholat Nabi. Ya, oleh para ulama-ulama yang menulis dalam hal sifat Nabi. Ada waktu-waktu yang memang dipanjangkan. Ya. Di antara waktu sholat subuh, biasa lebih panjang dari sholat-sholat yang lainnya. Kemudian sholat duhur juga agak panjang. Tapi tidak sama dengan sholat subuh. Kemudian sholat maghrib itu biasanya pakai baca surat-surat yang pendek. Ini sudah ada pedomannya semua. Ya. Maka mengikuti pedoman yang diajarkan oleh Nabi SAW, ini lebih utama. Yang juga perlu diingat, terkadang ada imam yang menjadikan sholatnya ketika dia jadi imam itu sebagai untuk jadikan tempat untuk murojaah. Untuk mengulangi hafalannya. Sebetulnya kalau ingin mengulangi hafalan sholat itu, yani Anda sholat sendiri, bukan dalam sholat berjamaah. Karena ketika sholat sendiri itu, seorang bisa murojaah Al-Qur'annya sepanjang apapun dia ingin, silahkan. Tapi ketika dia sholat menjadi imam, dia harus memikirkan makmumnya. Ya, jangan kita ini ego dan diri kita sendiri. Lihat yang lainnya. Ya. Lihat yang lainnya. Jadi itu nasihat kami, dan Anda yang menjadi makmum, ya sabarlah. Jangan sampai Anda tinggalkan sholat berjamaah hanya karena imam tersebut. Sabarlah, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar di sisinya bagi yang sholat berjamaah di masjid yang bertanya tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Waalaikumsalam atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, melalui layanan telepon Anda yang ingin bertanya 021-823-6543. Kita angkat kembali. Silakan. Halo. 823-6543. Kita angkat. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak? Dari mana? Saya dari hamba Allah, dari Kota Bogor, Pak. Nah, silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ya, silakan. Hari ini saya mau bertanya tentang kalau sholat sholat ada sholat kunut selain dari subuh. Nah itu bagaimana? Soalnya apakah ada keterangannya itu sholat apa doa kunut selain dari sholat subuh dan ya, kita berjamaah sama dia terus kita tidak mengikutinya karena kita tidak tahu dalilnya misalnya begitu, apakah kita berdosa itu Pak Ustaz? Sepertinya cukup seperti itu aja pertanyaan dari saya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan. Baik, pertanyaan tentang kunut yang perlu diketahui bahwa ada tiga hal berkaitan dengan sholat yang ada kunutnya. Pertama, ya, sholat witir. Ini jelas. Walaupun ada ikhtilaf di antara ulama, tapi ada riwayat-riwayat di antara riwayat Imam Abi Dawud, ya, tentang kunut di saat sholat witir. Yang kedua, ada yang namanya kunut nazilah. Jadi yani ketika kaum muslimin ya tertimpa musibah, ada cobaan ya dari Allah Ta'ala atau lawan-lawan mereka, musuh-musuh mereka memerangi mereka dan seterusnya, maka kita dianjurkan membaca kunut nazilah atas perintah dari penguasa. Dan waktunya itu selama satu bulan. Ini yang lebih kuat. Ya, dibaca ketika sebelum, sesudah ruku, sebelum sujud pada rakaat yang terakhir. Waktu tidak. Kemudian yang ketiga, ini ada ikhtilaf di antara ulama tentang hadis kunut subuh. Ya. Tiga madhab, Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad bin Hanbal, ini tidak ada kunut subuh. Sedangkan madhab Syafi'i, beliau yang mengatakan adanya bacaan kunut subuh. Jadi masalah ikhtilaf di antara ulama. Ya. Hanya madhab Syafi'i yang mengatakan adanya kunut subuh. Sedangkan madhab yang lain tidak ada. Dan setelah diteliti masalah ini juga, bahwa hadis yang menjelaskan tentang kunut subuh itu didhaifkan oleh sebagian para ulama. Ya, oleh karena itu, ini menjadi masalah khilafiyah di kalangan ulama kaum muslimin. Ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Ya, yang memang mereka berpegang pada adanya kunut subuh, ya, terutama sebagian masyarakat kita, silakan lakukan. Tapi jangan maksakan orang lain juga untuk ikut kunut. Demikian sebaliknya, yang memang tidak kunut di waktu subuh, ya juga jangan mencegah yang lain untuk kunut, yang memang sudah berpegang demikian, untuk kunut di waktu subuh. Dan masing-masing biasanya punya masjid. Ya. Ini masalah kunut subuh. Kemudian yang sholat lain yang ada kunutnya, yaitu sholat witir. Ya, sudah saya jelaskan tadi, yaitu dilakukan, ini pun ada ikhtilaf di antara ulama, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, ya, dalam Fathul Bari, pendapat-pendapat antara ulama tentang kunut witir ini. Ya, kapan dilakukan kunut witir? Sebagian ulama mengatakan, kunut witir itu dilakukan hanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan pun mereka berbeda. Ada yang mengatakan satu bulan penuh. Seperti madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Itu yang berlaku di kota Mekah Madinah. Mereka kunut setiap sholat witir di malam Ramadan. Di malam-malam bulan Ramadan. Dalam madzhab Syafi'i dan sebagian yang lainnya mengatakan bahwa kunut witir itu diadakan di bulan Ramadan pada pertengahan kedua dari bulan Ramadan. Ya, mulai malam 16 sampai selesai Ramadan. Ini masalah-masalah khilafiyah di antara para ulama. Ya. Sebagian ulama mengatakan kunut witir itu sepanjang tahun. Ya. Sepanjang tahun. Artinya boleh saja sewaktu-waktu, seorang ketika dia sholat witir, dia kunut. Itu pun ada perbedaan di kalangan mereka. Apakah dilakukan sebelum ruku atau dilakukan sesudah ruku. Karena ada riwayat ya tentang kunut sebelum ruku. Ada juga yang menyatakan sesudah ruku. Jadi masalah khilaf. Nah, yang ditanya, ya, kemudian yang ketiga, kunut nazilah. Kunut nazilah ini, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, kalau ada sesuatu hal yang menimpa kaum muslimin, atau ada mungkin peperangan antara kaum muslimin dan yang lainnya, ya, itu dianjurkan untuk membaca kunut nazilah atas perintah dari penguasa misalnya yang memerintahkan kunut nazilah. Maka baca selama waktunya 1 bulan. Di sini pun ada khilaf di antara ulama. Ya, ada yang mengatakan hanya waktu subuh dan maghrib. Ada yang mengatakan lima waktu. Dibaca kunut itu setiap lima waktu. Baterai ternyata. Sebelumnya disiapkan ya, jumper. Jadi kita lanjutkan tentang kunut nazilah. Sebagian ulama ada yang mengatakan waktu ya subuh dan asar atau subuh dan maghrib. Ada yang sampai 5 waktu, ya, yaitu setiap sholat 5 waktu kunut nazilah dibacakan. Sekarang yang ditanyakan, misalnya seorang dia kurang mantap dengan apa yang dibacakan oleh imam, yaitu kunut. Lalu dia tidak mengikuti kunut itu. Apakah tidak mengapa? Insya Allah tidak mengapa. Ya, dan tidak membatalkan sholat seseorang. Ketika dia misalnya ketika kunut, dia tidak membaca kunut itu. Misalnya contoh pada kunut nazilah. Atau ketika kunut witir. Seorang jadi makmum, dia tidak membacanya. Tidak mengamininya. Maka itu tidak mengapa dan tidak menyebabkan sholat itu batal. Ya, ini yang harus kita pahami. Jadi tidak mengapa, tidak akan membatalkan sholat seseorang. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz, dan apanya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian pagi hari ini. Mohon disampaikan istitam atau istifadah dari perjumpaan pembahasan kajian kita di kesempatan ini, Ustaz, silakan. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini dan juga yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita selalu berupaya ya, dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla ya, untuk melaksanakan ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita peroleh ya, sedikit demi sedikit, yang mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah ilmu yang bermanfaat. Ya. Itulah ilmu yang bermanfaat. Dan ini yang dimohon oleh Nabi SAW setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada aku ilmu fa'at, berikanlah kepada aku rezeki yang baik, dan berikanlah kepada aku yaitu amal yang terkabulkan, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga pada kesempatan yang baik ini tentang arifku bin nas, yang menjadi pokok pembahasan kita, yaitu kelembutan di dalam menyampaikan dakwah kepada manusia, apalagi di zaman yang banyak terjadi fitnah, ada syubhat, syahwat. Ya, di sini harus lebih berhati-hati di dalam menyampaikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, Agar apa? Supaya kita ini, yang terpenting adalah bagaimana menyampaikan dan manusia mendapat hidayah dari Allah SWT. Ya, walaupun hidayah tetap di tangan Allah Azza wa Jalla, dan itu pasti di tangan Allah, namun ada sebab-sebab seorang mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Nah, kalau seseorang dengan sebab dakwahnya manusia mengikut tuntunan Allah dan Rasulnya, ini fadilahnya besar. Fadilah besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu, ya, ar-rifq adalah bagian dari tuntunan agama Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan kami mohon pada Allah Azza wa Jalla untuk semua yang mendengar, para pemirsa, semoga senantiasa diberi hidayah taufik oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah mempermudah bagi semua pekerjaan kita, aktivitas kita yang kita lakukan, dan kita selalu berupaya untuk meluruskan niat-niat kita dalam beramal, dalam berbuat, dalam bekerja, ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan Allah Maha Kaya, ya, rezekinya luas, rahmatnya amat luas, maka berharaplah kepada Allah dan jangan berharap kepada manusia. Tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gantungkanlah harapan kita hanya kepada Allah. Jangan kepada manusia. Allah Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Pemberi, Zat yang Maha Pengasih Penyayang. Ya, maka dialah tempat bergantung kita dalam semua keadaan kita. Ya. Bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wal alihi wasahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.